الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد خالف الدين عزكم الله كتاب ملائكة خيرا كتاب شرح الأربعين النووية للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى di cetakan ini di halaman yang ke-73 di paragraf terakhir kata beliau hafizahullahu taala wala yakfi an tu'mina bil qada'i wal qadar, tidak cukup anda mengimani takdir Allah subhanahu wa taala, bal la budda an ta'mal, bahkan engkau juga harus beramal, berusaha. Wala tattakil 'alal qada'i wal qadar, dan jangan engkau hanya bersandar pada takdir. Wa taqul, sambil mengatakan in qaddarallahu li fa sayahsul wa illam yuqaddir li fa innahu la yahsul. Sambil engkau mengatakan kalau Allah memang mentakdirkan maka akan terjadi, kalau Allah tidak akan mentakdirkan tidak akan terjadi. Wala hajata ilal 'amal, dan kita tidak butuh berusaha. Kama yaqulul Jabariyah, sebagaimana ini kata-kata atau ucapannya Jabariyah. Tidak boleh. Kita memang mengimani takdir, harus, wajib, bahkan rukun dari rukun-rukun iman. Tapi kita juga harus beramal, berusaha, karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, harus menjalankan asbab. Barakallahu fikum. Pahala batin. Kalau Anda bersandar hanya kepada takdir dan tidak mau berusaha, ini adalah kebatilan. Ini perbuatan jabariyah. Barakallahu fikum. Karena Allah amara bittikhalil asbab. Baik, Allah memang mentakdirkan takdir-takdirnya. Tapi Allah juga memerintahkan perintah-perintahnya, menjalankan asbab. Wa amara bil amal. Dan Allah memerintahkan untuk kita beramal, bukan berpangku tangan tanpa usaha. Wa amara bisai fi ta'atillah. Allah memerintahkan kita untuk berusaha melakukan ketaatan kepada Allah. Wa la yattakilu al-insanu al-qada'i wal-qadar. Dan jangan seorang bertakwa tawakal atau bersandar penuh kepada takdir. Wa innama ya'malu wa yataharraku wa yatlubul khair. Akan tetapi hendaknya dia beramal, dia bergerak, dia mencari kebaikan. Wa yatruku syarr, meninggalkan kejelekan. Wa huwa la yujaza 'alal qada'i wal qadar. Dia tidak akan diberi pahala karena takdir, bukan. Barakallahu fikum. Baik. Dia tidak akan dipahalai karena takdir. Baik. Wa innama yujaza 'ala 'amali, akan tetapi dia dipahalai sesuai dengan amalannya. Wa ala kaddihi wa kasbihi, sesuai dengan kad, usaha dia, lelah dia. Wa ala iradatihi, dan dia akan dipahalai sesuai dengan keinginannya, niatnya, wa kasdihi, tujuannya. Fahuwa yuhasabu ala amalihi, maka dia akan diperhitungkan oleh Allah sesuai dengan amalannya, bukan karena takdir. Barakallahu fikum. Baik. Apa taunya Anda bahwa Allah mentakdirkan Anda sholat atau tidak? Kan tidak tahu. Sementara di hadapan Allah, di hadapan Anda adalah apa? Perintah dan larangan. Paham? Masalah takdir tidak ada yang mengetahuinya kecuali setelah kejadiannya. Dan kita tidak mengetahui, tidak ada seorang pun mengetahui apa yang Allah takdirkan untuknya. Kan demikian. Ya kan? Di masa yang akan datang kita tidak ada yang mengetahuinya. Apa yang bakal terjadi atas kita yang merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, sementara di hadapan kita ini ada perintah dan larangan. Kita sering ulang dan ulang bahwa siapa yang melakukan kebaikan ujung perjalanannya adalah surga, siapa yang melakukan kejelekan ujung perjalanannya adalah neraka. Paham? Barakallahu fikum. Baik. dan tidak akan masuk dalam surga kecuali dia akan melakukan amalan-amalan penghuni surga, dan tidak akan masuk dia ke dalam neraka kecuali dia akan melakukan amalan-amalan penghuni neraka. Sementara tidak ada seorang pun di antara kita yang mengetahui apa yang akan dilakukan di masa-masa yang akan datang, apakah amalan penghuni surga atau amalan penghuni neraka. Yang ada di hadapan kita adalah perintah dan larangan, itu saja syariat. Barakallahu alaikum. Dan kita diperintah untuk berusaha. Kita dipahalai atas apa? Atas kehendak, keinginan kita dan apa? Pilihan kita. Barakallahu alaikum. Sebagaimana kata Syekh di sini, hafizahullahu taala, "Wa innama yujaza 'ala 'amalihi." Setiap orang akan diberi balasan atas amalannya, wa 'ala kaddihi. Susah payahnya, lelah letihnya, kerja kerasnya, wala iradatihi, sesuai dengan keinginannya, niatannya dan tujuannya, bahwa yuhasabu ala amalihi, dia akan diperhitungkan sesuai dengan amalannya, wa yujaza ala amalihi. Barakallahu fikum. Fa in kanat khairan fa khair. Barakallahu fikum. Jadi perhitungan sesuai dengan amalannya dan dia akan dibalas sesuai dengan amalannya. Fa in kanat khairan fa khairun. Kalau amalan yang dia lakukan itu dengan usahanya, kerja kerasnya, niatannya yang dia lakukan adalah kebaikan, maka baik pula yang akan dia dapatkan. Wa in kanat syarran fa syarrun. Kalau yang dia usahakan dengan pilihannya, dengan tenaganya, dengan usahanya, yang dia lakukan itu adalah kejelekan, maka kejelekan pula yang akan dia dapatkan. Hadhihi arkanul iman. Bisa dipahami insyaallah tentang masalah takdir. Selesai sampai sini pembahasan takdir. Kata beliau di sini, hadhihi arkanul iman, wa arkan Islam, wa arkanul iman martabatani azimatani maratibiddin. Hadhihi arkanul iman, inilah rukun-rukun iman. Wa arkan Islam dan rukun-rukun Islam. Wa Islam wal iman martabatan, Islam dan iman dua kedudukan, dua tingkatan, azimatani min maratibiddin, yang sangat agung dari tingkatan-tingkatan agama ini. Faida jitama'a bi an dhukira al-islam wal iman fusir al-islam bil amal adh-dhahira. Kalau ijtama'a, terkumpul penyebutannya, pembahasannya Islam dan iman, fusir al-islam bil amal adh-dhahira. Maka ditafsirkan Islam itu dengan amal zahir, wa fusir al-iman bil amal qalb, dan ditafsirkan iman itu dengan amalan qalbu kama fi hadhil hadis, hadis Umar, sebagaimana dalam hadis ini. Hadis Umar radhiyallahu ta'ala. Wa kama fi qawlihi ta'ala innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sebagaimana juga firman Allah innal muslimina wal muslimat, kalau disebutkan di sini satu kalimat ini satu kalimat yang disebutkan padanya muslimin, muslimat, mu'min wa mu'minat, berarti muslimin Islam di sini amal-amal zahir, iman adalah amal-amal batin. Wa amma idza dzukira ahduhuma wahdahu dakhala bihil akhar. Kalau disebutkan satu saja, disebutkan iman, berarti Islam juga masuk ke dalamnya pembahasannya. Barakallahu fiik. Kalau disebutkan Islam, maka iman juga masuk ke dalamnya. Disebutkan secara tersendiri. Wa amma idza dzukira ahaduhuma wahdahu, disebutkan secara tersendiri, dakhala bihil akhar, maka yang lainnya juga masuk. Fa idza dzukira al-islam wahdahu dakhala bihil iman. Kalau dalam pembahasan Islam tok disebutkan Islam, maka masuk pengertian Islam itu pengertian iman. Li'annahu la yakunu islaman sahihan illa bil iman. Kenapa? Karena tidak akan mungkin dia dikatakan seorang muslim yang benar kecuali disertai dengan iman. Wa idza dzukira al-iman wahdahu dakhala bil islam. Demikian juga kebalikannya, kalau disebutkan iman sendirinya, maka masuk kepadanya Islam. Li'annahu la yakunu imanan sahihan illa bil islam. Karena tidak akan mungkin dikatakan seorang itu beriman dengan benar kalau kecuali kalau dia menyertai Islam bersamanya, yakni beramal saleh secara zahir. Tidak boleh ada orang mengatakan, oh saya beriman kepada Allah, kemudian dia tidak sholat, tidak puasa, tidak ini, tidak itu, tidak itu. Bagaimana bisa dikatakan dia beriman? Barakallahu fiik. Baik. Fala budda min ijtima'il amrayn, maka harus ada terkumpul dua ini. Wala yanfa'u ma dunal akhar, tidak akan ada manfaat satu saja tanpa yang lainnya. Fala Islam biduni iman, tidak akan ada Islam tanpa iman. Baik. Kalau ada, maka dia munafik. Paham berkelabik? Islam tok tapi tidak ada imannya, seperti munafik. Sholat dia, puasa dia, ini dia, macam-macam dari amal-amal yang zahir, dari amal-amal Islam, tapi tidak beriman, maka kafir, munafik. Barakallahu fiikum. Wala imana biduni Islam, juga tidak akan mungkin bisa seorang dikatakan muslim, mukmin dia kalau tidak ada amal-amal zahir yang dia lakukan. Tidak puasa, tidak sholat, tidak haji, tidak, pokoknya tidak zakat, tidak, pokoknya tidak. Lalu terus apa sama orang ini? Kan bingung. Hatta id, sholat id juga tidak, Jumat apalagi. Tidak. Apa? Bingung kan? Ngakunya muslim dia, ngakunya seorang ya mukmin. Tapi tidak ada satupun dari amal-amal zahir, dari amal-amal Islam yang dia lakukan. Sekedar bahwa dia syahadat dulunya di awal-awal ketika dia mau nikah. Ternyata dia masuk Islam karena pengen nikah dengan seorang muslimah. Bas, itu saja yang dia lakukan. Setelah itu tidak ada lagi yang pernah dia lakukan dari amal-amal Islam. Barakallahu fiikum. Baik. Maka di sini katakan la takfi al-amat wala iman, baik, wala imana biduni Islam, tidak ada iman tanpa Islam. Yani la takfi al-amalu zahiratu al-amal al-qalb, tidak akan cukup amal zahir dari amal qalbu, wala takfi al-amalu al-qalb al-amal al-zahir, tidak cukup amalan kalbu, yang penting anda yakin saja, tidak bisa. Barakallahu fiik. Sekedar yakin anda tidak akan diterima keyakinan anda. Barakallahu fiik. Yakin dan mengamalkan bukti nyata atas keyakinan anda. Barakallahu fiik. Wa min sama qala ma innal islam wal iman idza dzukira jami'an iftaraqa fil ma'na. Dari sini berkata para ulama kita, innal islam wal iman idza dzukira jami'an, iman dan Islam ketika dua-duanya disebut dalam satu ucapan, iftaraka, maka maknanya berbeda. Wa yufassarul islamu bidalik. Islam ditafsirkan dengan amal zahir, iman ditafsirkan dengan amal kalbu. Barakallahu fiikum. Wa idza dzukira ahaduhuma faqat, kalau satu saja disebutkan, iman, marilah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti Anda juga harus berislam. Baik. Kalau ada ulama, mari kita tampakkan Islam kita, berarti Anda juga harus beriman. Barakallahu fiik. Karena tidak akan pernah bisa berdiri satu di antara dua ini, berdiri sendiri. Barakallahu fiik. Harus bergandengan, seiring, sejalan. Barakallahu fiik. Wa yati hina idin hukmu murtakibil kabira min kaba'ir dzunub allati hiya duna syirk. Hal yuqal lahu muslim atau yuqal lahu mu'min. Kemudian datanglah hukum yang ditetapkan atas pelaku dosa besar. Allati hiya duna syirk, selain dosa syirik. Hal yuqal lahu muslim atau yuqal lahu mu'min. Apakah boleh dikatakan dia muslim atau dikatakan dia mu'min? Aw la yuqalu muslim wa la yuqalu, atau tidak bisa dikatakan muslim juga tidak mu'min. Ahlus sunnah wal jama'ah wal madhhabil haq anna murtakibal kabira allati duna syirki yuqalu lahu mu'min. Ahlus sunnah wal jama'ah, ini awal mula munculnya pembahasan ini, barakallahu bikum, ketika ada orang-orang meragukan penamaan iman bagi para pelaku dosa besar. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala ketika ditanya, bagaimana ini? Apakah orang yang melakukan dosa besar masih bisa dikatakan dia sebagai seorang mukmin atau tidak? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri masih tetap mengatakan mukmin dengan dalil-dalil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muridnya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha mengatakan, oh enggak, orang yang melakukan dosa besar tidak bisa dikatakan mukmin, tapi juga tidak bisa dikatakan kafir. Lah terus di mana dia? Manzilatun bainal manzilatain. Tidak terima fatwa syekhnya, dia akhirnya bikin halaqah sendiri. Kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, i'tazalana wasil. Wasil telah meninggalkan kami, dia menyendiri. I'tazal, dari situlah penamaan Mu'tazilah. Barakallahu fikum. Dia menyempil, menyempal dari halaqahnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Baik. Fa in bal iman. Baik, barakallahu fikum. Fal iman yazidu bit ta'ah, mana tadi? Baik, ahlus sunnah wal jamaah dan madhabul haq meyakini bahwa murtakibul kabir allati duna syirk yuqaulahu mu'min lakinnahu naqisul iman. Tetap dinamakan mukmin. Barakallahu fikum. Pelaku dosa besar di zaman Rasulullah ada atau tidak ada? Ada kan? Baik, tapi tidak pernah dihukumi oleh Rasulullah sebagai orang kafir atau tidak beriman. Tetap dinyatakan dia sebagai seorang beriman. Barakallahu fikum. Pencurian ada, perzinahan ada. Tapi tetap diperlakukan oleh Rasulullah sebagai orang mukmin. Ya, cuma tetap ditegakkan atasnya hukum hukum syariat. Fal imam yaziru, mukmin dia tapi imannya berkurang. Fal imam yaziru bitawa yang kusubil maksiyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Kama dalat alaihi dalil dalikal adillah, sebagaimana ini ditunjukkan dengan dalil. Qala ta'ala innamal mu'minu alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sungguhnya orang-orang yang beriman kalau disebut nama Allah Subhanahu wa taala tergetar hati mereka, dan ketika dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah bertambahlah iman mereka. Ini dalil yang menunjukkan tentang bertambahnya iman mereka. Padahal ala anna al-iman yazid, menunjukkan bahwa iman itu bertambah. Wa laysa huwa syai'an wahida. Iman itu tidak dalam satu level, bukan, barakallahu fikum. Qala ta'ala wa yazdada alladziina aamanu iimaana, dan bertambah orang-orang itu, orang-orang mukmin itu iman mereka. Wa qala wa yazidullahu alladziina hadaw huda, Allah menambahkan orang-orang menambahkan hidayah bagi orang-orang yang telah mendapatkannya. Fal iimaanu yazidu bittaawa yang kusubil maasiyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Hatta yasila ila mithqali dzarrah, sampai iman itu ketika berkurang sehingga dia tidak ada kecuali sama seperti darrah, seekor semut atau yang lebih kecil lagi daripada itu. Kama bi haditsil amr bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, sebagaimana dalam hadis amar ma'ruf nahi munkar. Qala fa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika adhaful iman. Kata Rasulullah, barang siapa yang tidak mampu, barakallahu fikum, tidak mampu amar ma'ruf dengan nahi munkar dengan hatinya, dengan dengan tangannya, dengan lisannya, hanya dengan hatinya, maka itulah selemah-lemah iman. Barakallahu fikum. Padahal ala annal iman yakunu dha'ifan wa yakunu qawiyan. Dalil-dalil menunjukkan bahwa iman itu terkadang lemah, terkadang pula kuat. Wa fil hadithi aidha al-iman bidu wa sab'una aw bidun wa sittuna syu'bah. Iman itu 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Barakallahu bidu wa sittun. Syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Dan paling di bawahnya adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu adalah bagian dari iman. Padahal ala annal imana fihi a'la wa fihi adna. Menunjukkan bahwa amalan-amalan iman ini, amalan-amalan ini merupakan iman. Barakallahu fikum. Dan menunjukkan bahwa ada yang tinggi, ada pula yang rendah. Bi khilafil murji'ah fa innahum yaquluna al-imanu la yazid wa la yanqus. Berbeda dengan murji'ah yang mengatakan iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Bahwa syai'un wahid, menurut mereka, barakallahu fikum, iman itu adalah satu. Bertambahnya kekufuran, berkurangnya pun kekufuran. Tidak boleh bertambah, tidak boleh berkurang menurut mereka. Ini adalah pendapat yang sangat bertentangan dengan dalil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya orang-orang murji'ah. Ini kelompok ini, kelompok murji'ah ini yang kelompok yang apa? Yang sangat menghasung orang untuk melakukan maksiat. Tidak apa-apa ente berlaku maksiat, iman ente tetap sempurna sama seperti imannya Abu Bakar Subhanallah. Baik, iman ini sesuatu yang mahsus. Iman ini sesuatu yang kita rasakan. Tidakkah kita rasakan begitu jauhnya dan gersangnya barakallah hati kita dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita banyak melakukan maksiat dan meninggalkan ketaatan? Ya kan? Ini dirasakan oleh orang-orang. Dengan ketika dia melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba tanya orang-orang yang naik haji atau umrah. Barakallahu fiik. Yang niatannya memang ikhlas. Tapi dia merasa bahagia, senang, begitu dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu rasa yang terkadang tidak bisa dia ungkapkan karena tidak ada kata-kata yang bisa mewakili rasa dia ketika dia melakukan haji atau umrah. Begitu bahagia dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua kegiatan dia pada saat itulah kegiatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Tidak ada niatan-niatan jelek, tidak ada niatan-niatan buruk. Semua yang dia niatkan, dia kehendaki, dia lakukan adalah kebaikan pada saat itu. Barakallahu fiik. Wallahul musta'an. Taib. Ini kelompok Murji'ah, ini kelompok yang mendorong orang untuk melakukan maksiat. Wa annama huwa fil qalbi faqat. Menurut mereka iman itu hanya di kalbu. Fahada qawlun batilun bila syak. Pendapat ini adalah pendapat yang batil tanpa ada keraguan. Li'annahu bi khilafil adillah. Karena sangat bertentangan dengan dalil. Allahu musta'an. Kita cukupkan sampai sini. Allahumma subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.